terasa bila kau ada, terpukau bila ku memandangmu. Perasaan ini ingin memelukmu, angan-anganku melayang tinggi terbang jauh. Damai yang ada bila berjumpa, indahnya kasihmu ku rasakan. Yang ada padamu semua yang ku cari, membuat diriku ingin selalu dekat kepadamu. Bila kau tertenung padaku, rasanya ku bagai melayang. Indahnya pancar sinar matamu, menggoda sanubari ini. Ku ingin kau tahu hatiku, aku jatuh cinta kepadamu. Berjumpa, indahnya kasihmu ku rasakan. Yang ada padamu semua yang ku cari, membuat diriku ingin selalu dekat kepadamu. Bila kau tersenyum padaku, rasanya ku bagai melayang. Indahnya pancar sinar matamu, menggoda sanubari ini. Bila kau tersenyum padaku, rasanya ku bagai melayang. Indahnya pancar sinar matamu, menggoda sanubari ini. Ku ingin kau tahu hatiku, aku jatuh cinta kepadamu. Aku jatuh cinta kepadamu. Aku jatuh cinta kepadamu.